mendakwakan kepada aqidah yang benar, mendakwakan kepada ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi segala bentuk kesyirikan dan bentuk perkara menegakkan hukum syariat merupakan perkara yang penting. Tetapi jangan kita lupa bahwasanya ada suatu perkara yang lebih penting dari itu dan lebih sangat diperlukan untuk ditegakkan. Kemudian dan kita menyaksikan bersama bagaimana kaum muslimin rusaknya di dalam permasalahan ini. Kemudian kita lomba-lomba untuk menegakkan suatu perkara yang kita belum tahu ke mana kita melangkah. Dan kita belum tahu hasil apa yang kita bisa petik kepadanya di dalamnya. Dan kita belum tahu apakah cara tersebut adalah cara yang diridhai di dalam syariat Islam atau tidak. Maka sekali lagi, bahwasanya penerapan syariat Islam, penerapan al-hudud al-syar'iyah, kemudian penegakan daulah al-islamiyah adalah perkara yang penting dan perkara yang wajib. Akan tetapi ingat, ada satu perkara yang lebih penting dari itu, yaitu da'wah kepada tauhid, dan ini merupakan da'wah setiap nabi dan setiap rasul. Tidak ada seorang rasul pun diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian kecuali dia akan menyuruh kepada kaumnya, "A'budullaha wajtanibut taghut." Hendaklah kalian hanya menyembah kepada Allah dan menjauhi taghut. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika beliau mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman, mengutusnya sebagai seorang amir dan sebagai seorang dai kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat. Lihat bagaimana wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan wasiat ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Beliau berkata, "Innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab." Sungguhnya engkau wahai Mu'adz akan mendatangi suatu kaum min ahli al-kitab, dari ahli al-kitab. "Falyakun awwala ma tad'uuhum ilayhi syahadatu an la ilaha illallah." Maka hendaknya lah yang paling pertama yang kamu serukan kepada mereka adalah syahadat an la ilaha illallah. Dan dalam satu riwayat, ila ayyuhidullah. Lagi yang paling pertama kami serukan supaya mereka mentauhidkan Allah. Kemudian kata beliau, fa'inhum ata'uka lidzalik. Apabila mereka telah taat kepada engkau, fa'akhbirhum anna Allah farada 'alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa laylah. Maka kabarkanlah kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan atas mereka 5 salat setiap hari dan setiap malam. Fa in ata'uka lidzalik fa akhbirhum anna Allah farada 'alaihim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim fa turaddu 'ala fuqara'ihim. Dan apabila mereka telah taat kepada engkau, maka kabarkanlah kepada mereka bahwasanya diwajibkan atas mereka untuk mengeluarkan sedekah, mengeluarkan zakat, yang zakat ini diambil dari orang-orang kayanya, kemudian dibagi kepada orang-orang miskinnya. Kemudian beliau katakan, "Fa'inhum ata'uka lidzalik." Dan apabila mereka telah taat kepadamu dalam hal ini, "Fa'iyyaka wa sara'ima amwalihim wattaqi da'wata al-mazlum fa'innahu laysa bainaha wa bain Allahi hijab." Maka hati-hatilah kamu dari harta-harta mereka, dari harta-harta mereka yang mulia yang harus dijaga kehormatannya. "Wattaqi da'wata al-mazlum," dan takutlah kamu dari doa orang yang dizalimi. "Fa'innahu laysa bainaha wa bain Allahi hijab." Karena sesungguhnya tidak ada antara doa tersebut dan antara Allah Subhanahu wa taala tidak ada perantara apapun yang memperantarainya. Pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah di sini bagaimana Allah Subhanahu wa taala beliau mewasiatkan kepada Mu'adz bin Jabal. Awal nasihat beliau di dalam memperbaiki masyarakat, di dalam memperbaiki umat, awal kali yang beliau perintahkan kepada beliau bahwasanya, "Awal, falyakun awwala ma tad'ukum ilayhi syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Yang pertama adalah syahadat an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ini adalah awal perkara yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan ini adalah asal segala sesuatu, pokok segala sesuatu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya. Ini yang paling pertama. Setelah itu beliau memulai, setelah menyebutkan yang paling pokoknya, maka beliau sebutkan yang penting dan yang penting setelahnya. Kemudian beliau sebutkan wajibnya salat, kemudian setelah itu beliau sebutkan wajibnya zakat dan seterusnya dari perkara-perkara yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, karena itulah di dalam menegakkan syariat Allah subhanahu wa ta'ala, kita harus mengetahui bahwa semuanya itu punya aturan dan ada kaidah di kalangan para ulama, dan kaidah ini mempunyai landasan dalil yang sangat banyak sekali dari Al-Quran wa Sunnah, yaitu taqdimul aham tal aham, mendahulukan yang paling pertama kemudian yang paling pertama setelah itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Jabir yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kana yabda'u bima bada Allah bih. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala atau sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai dari apa-apa yang duluan dimulai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah di dalam Al-Quran pertama kali yang Allah perintahkan kepada Nabi dan Rasulnya adalah menyuruh kepada At-Tauhid. Menyuruh kepada At-Tauhid dan menjauhi segala bentuk kesyirikan. Maka hendaknya ini yang menjadi pokok perkara yang kita laksanakan. Kita menyuruh hanya kepada Tauhid, atau menyuruh hanya untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, hanya untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan menjauhi segala jenis dan bentuk kesyirikan. Ya. Sekali lagi, khilafah Islamiyah adalah perkara yang penting. Tetapi ada sesuatu yang lebih penting darinya. Dan ini bukan artinya kita melantarkan perkara tersebut. Dan para ulama memberikan ukuran dan wajib di dalam masalah ini. Dan juga perlu kita ketahui bahwasanya khilafah Islamiyah itu bukan tujuan, bukanlah tujuan awal, bukanlah gaya, bukanlah prioritas pertama. Akan tetapi prioritas pertama dari dakwah para nabi dan para rasul, akan tetapi prioritas pertama dari agama Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana caranya manusia ini mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi segala bentuk kesyirikan. Adanya daulah Islamiyah, adanya penerapan hukum-hukum Islam, adanya penerapan syariat Islam, semua itu adalah buah dari dakwah kepada tauhid. Semua itu adalah buah dari keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kepada hari akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran dalam surah An-Nur ayat 55, wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa'amilu s-salihati la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون به شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. Dan Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dari kalian. Lihat syarat yang pertama, Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dari kalian. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ dan beramal saleh. La yastakhlifannakum fil ard, maka sungguh Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan mereka sebagai khalifah, sebagai pemimpin di muka bumi. Kama istakhlafa alladhina min qablihim, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan orang-orang sebelum mereka sebagai khalifah. Wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum, kemudian Allah akan memberikan tamkin kepada mereka, memberikan ketetapan di atas muka bumi ini untuk menerapkan agama yang telah Allah ridai untuk mereka. Wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna, dan Allah akan mengganti